Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bermuajahah dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, teman-teman yang dirahmati Allah, bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang aib, yang mana aib tersebut membolehkan untuk dijadikan pijakan untuk membatalkan pernikahan atau memfasakh pernikahan. Jadi kemarin sudah disinggung bahwa fasakh dengan talak bedanya, kalau talak itu muncul dari salah satu pihak pasutri, sedangkan fasakh itu bukan dari keduanya, itu dilakukan oleh hakim, hakim yang membatalkan pernikahannya. Ada lima aib yang menjadi cacat, yang mana boleh karena sebab itu dilakukan fasakh pernikahan, yaitu junun, gila, juzam, kusta, albaros, vitiligo, albinisme, rotak, itu mampet tuh bahasanya, rotak itu insidadu farj, yaitu tertutupinya lubang kemaluan karena ada daging tumbuh, wal qaran, dan juga qaran itu tertutupnya lubang kemaluan karena ada tulang tumbuh. Kalau untuk laki, gila, al-juzamu, al-jununu, wal-juzamu, gila, kusta, wal-baros, al-binisme, wal-jabbu, terpotongnya atau terputusnya kemaluan, al-unnah, impotensi. Kemarin kita sampai sini nih. Wala farqa fil jununi, dan tidak ada bedanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, fil jununi, dalam masalah gila, bainal mutbiqi wal mutaqatti'i. Jadi penyakit yang kita sebut gila tadi, bahwa kalau gila itu membuat orang boleh melakukan fasakh, mengajukan kepada hakim untuk membatalkan pernikahannya, begitu. Dan hakim tuh harus terima sebenarnya. Hakim harus terima. Karena ini jatuhnya khiyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khiyarul aqd itu bagian daripada opsi akad itu dilakukan. Salah satu opsinya ya difasakh. Dan fasakh itu tidak perlu ada pertimbangan dari hakim. Ketika hakim sudah melihat ada hal yang membolehkan fasa, ya dilakukan fasa. Wala farqa fil jununi, dan tidak ada bedanya, fil jununi, dalam masalah gila, yang tadi kita sebut bahwa gila adalah cacat yang mana boleh dilakukan fasa, dan gilanya itu tidak dibedakan bainal mutbiki wal mutaqatta'i, antara gila yang mutbik, yang sepanjang tahun, sepanjang hari memang gila terus, jadi tidak ada waktu di mana dia itu sadar, tapi gila terus-terusan, wal mutaqatti'i, dan juga terputus-putus, gilanya tuh cuman kalau sore doang. Kalau itu juga kalau sorenya kepanasan. Kalau adem dari pagi itu enggak. Al-mutaqaddi wa sawa'un kana yaqbalul ilaja. Baik gilanya itu yaqbalul ilaj, memang bisa disembuhkan amla, atau memang sudah enggak bisa disembuhkan karena terlalu parah atau umurnya yang sudah tidak mampu lagi menjalani terapi misalnya. Jadi gila ini yang penting gila. Pokoknya apakah dia mutbik atau mutaqati enggak ada masalah. Artinya sama saja. Apakah dia bisa diobati atau tidak diobati itu juga sama. Wala yaltahiku bihil igma, tapi jangan disamakan bihi, wala yaltahik, dan tidak disamakan bihi dengan penyakit gila al igma'u, yaitu pingsan. Maksudnya kan ada orang pingsan yang gampang pingsan, sepanjang hari dia bisa pingsan, lalu kemudian dia lemas saja bawaannya, sepanjang hari dia pingsan tiba-tiba, bangun-bangun sore. Sore, kemudian maghrib, malam dia makan, habis makan dia tidur. Bangun-bangun, kemudian lemes lagi, pingsan lagi. Wayalhaquhu. Iya. Wayalhaquhu benar, Pak Iwan. Wayalhaquhu al-ik. Walayalhaquhu, iya benar, sama aja. Wala itu, wayalhaquhu itu kan fi'il muta'addi. Yalhaqnya butuh maf'ul. Maf'ulnya ya junun. Wala yalhaqu. Wala yalhaqu. Wala yalhaqu. Gak ada. Gak terlalu ini sih bedanya. Wala yalhaquhu. Apa wala yaltahiku. Sama aja sih. Intinya bahwasanya iltihaq itu kan dikiaskan. Iltihaq itu kan mengambil hukum. Seperti kias, tapi iltihaq itu lebih rendah, artinya tidak butuh rukun kias. Maksudnya jangan disamakan hukum gila ini bahwa dia adalah menjadi cacat yang membolehkan fasakh itu dengan igma, dengan pingsan. Jadi pingsan hukumnya berbeda. Illa ayyazuril maradhu wa yabqa zawalul aqli. Illa kecuali ayyazula al-marudu wa yabqa zawalul akli. Kecuali kalau pingsannya itu yang mana sakitnya hilang, wa yabqa zawalul akli, tapi akalnya tetap tidak berfungsi. Oh, jadi igma. Igma itu kan maksudnya igma dengan gila itu punya kemiripan. Sama-sama tidak berjalannya fungsi otak yang membuat dia tidak bisa melakukan kewajiban keluarga. Begitu. Igma tidak sama dengan gila. Jadi igma bukan cacat yang membolehkan orang fasakh. Kecuali kalau igmanya yang membuat orang itu hilang akal. Sadarnya dia membuat... Illa ayyazulal maradu, kecuali kalau hilang sakitnya, igmanya sudah sadar, wa yabqa zawalul aqli, tapi akalnya tetap hilang. Orang yang pingsannya akut kan begitu. Habis pingsan sadar dia, cuman otaknya kagak jalan. Kan jatuhnya sama kayak gila. Jadi igma berbeda dengan gila, tapi igma yang sama hukumnya dengan gila, yang dia bisa menjadi ilah, menjadi cacat sebab orang boleh fasakh nikah, yang igmanya itu kalau sadar, tapi sadarnya juga tetap blow on gitu, tetap PA. Illa ayyazulal maradu, kecuali igma yang mana penyakitnya hilang, dia sadar udah enggak pingsan lagi, wa yabqa zawalul aqli, tapi tetap otaknya enggak ada, enggak bisa berpikir. Wabil jumlati, dan secara umum itu yang namanya igma tadi ya. Jadi pingsan itu tidak sama seperti gila. Nah, maka itu orang yang sering-sering pingsan itu tidak bisa dilaporkan kepada hakim untuk pembatalan pernikahan, kecuali igmanya itu yang kalau dia sadar, hilang itu igmanya, sadar dia, tapi otaknya tetap kagak ada. Dan itu terjadi memang. Jadi pas dia bangun tuh dia yang linglung. Lu siapa gitu dia. Lu siapa? Gua laki lu. Wabil jumlati, dan secara umum, fahadihil uyubi sab'atun. Maka aib cacat yang mana orang boleh melakukan atau membuat pernikahan itu difasakh, sab'atun, ada tujuh. Salah satu yashtariku fiha az-zawjani, tiga penyakit yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, suami istri mempunyai penyakit tersebut. Wahiya al-jununu wal-juzamu wal-baros, yaitu gila, al-juzam, juzam itu kusta, kemarin kita singgung. Jadi kusta itu ya kita lihat ya di beberapa, kalau saya pernah lihat di beberapa di kampung biasanya tuh orang tua itu juzam tuh penyakit yang menyerang saraf saraf tepi, Bang, itu kemarin bahasanya. Jadi ada di ujung-ujung jari, di ujung-ujung kaki. Jadi warnanya berubah. Awalnya warna coklat biasa, kemudian jadi kemerahan, kehitaman, apa keputihan sambil hilang dikit-dikit tuh, tergerus. Itu namanya juzam. Waljunun, aljunun, waljuzamu, walbarusu, albarus, albinismu. Wathnani yakhtassani bizawj, dan dua penyakit khusus untuk laki-laki, untuk suami. Wahuma aljabbu walunnatu, yaitu aljabbu. Aljabbu itu artinya aljab, zakarnya terputus, kemaluannya terputus. Walunnatu, dan juga unnah, yaitu impotensi. Wasnani yakhtassani bil mar'ati, dan dua penyakit khusus untuk perempuan, khusus untuk istri, wahuma ar-rataq wal qaran, yaitu ar-rataq. Ar-rataq itu insidadu al-farji bil lahmi, tertutupnya kemaluan perempuan karena sebab daging tumbuh, wal qaran, dan juga qaran. Qaran itu tertutupnya kemaluan dengan tulang tumbuh. وَيُمْكِنُ حُصُولُ خَمْسَةٍ فِي كُلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ, dan bisa jadi, وَيُمْكِن, bisa jadi, فِي كُلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حُصُولُ خَمْسَةٍ, terjadinya lima penyakit tersebut, فِي كُلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ, di salah satu daripada suami. Jadi mungkin saja ada orang yang punya penyakit, lima-limanya tuh ngumpul sama dia. Bisa saja. كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ, oh bukan. Bukan, bacanya bukan وَيُمْكِنُ حُصُولُ خَمْسَةٍ, itu maksudnya dan bisa kita sebutkan bahwa ini lima penyakit di masing-masing suami istri, begitu. Kama zakarahu syekhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syabi Suja. Syabi Suja nyebutin lima. Turaddul mar'atu bi khamsati uyub, wa turaddu rajulu aidan bi khamsati uyub. Lima-lima disebutin. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan, wal ibaratu lirawdati, dan ibarah. Jadi ini perkataan Imam Ar-Rafi'i yang mana ibaratnya ada pada kitab Raudhah. Kitab Raudhatut Thalibin itu karangan Imam Nawawi, tapi Raudhatut Thalibin aslinya adalah kitab Asyarhul Kabir. Asli dari kitab Raudhatut Thalibin adalah Asyarhul Kabir yang diringkas kemudian jadi Raudhatut Thalibin. Maka kalimat Raudhatut Thalibin aslinya adalah kesingkatan daripada kalimat-kalimatnya Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Yang sebutan atau kalimatnya Imam Nawawi benar itu adalah kalimat yang diawali dengan kultu. Jadi kitab Raudhatut Thalibin itu adalah kalimat ringkasan dari kitabnya Imam Ar-Rafi namanya Al-Muharrar. Wah, mana lagi? Qala Ar-Rafi'i wal ibaratu lirawdati wa ma siwaha minal uyub, dan selain lima aib yang tadi disebutkan, la khiyara bihi, tidak ada khiyar untuk melakukan fasakh, ala sahih, menurut pendapat yang sahih, alladhi qata'a bihil jumhur, yang itu dikuatkan oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama Syafi'iyah tidak menetapkan adanya khiyar selain pada lima jenis aib yang tadi. Al-jununu wal-juzamu wal-barusu wal-ratak wal-qaran, perempuan. Laki-laki al-junun wal-juzamu wal-barus wal-jabbu wal-unnah. Tidak ada khiyar selain lima penyakit tadi. Gitu. Jadi nggak boleh kemudian ada perempuan yang melakukan pelaporan untuk fasah pernikahan kepada hakim dengan alasan lakinya misalnya bau keringat. Misalnya. Selain abi yang tadi tidak ada. Ala sahihi alladhi qata'a bihil jumhur. Menurut pendapat yang sahih yang dikuatkan, yang ditetapkan oleh jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Fala yathbutul khiyaru, maka tidak ada khiyar, tidak ditetapkan, tidak berdiri opsi khiyarul fasakh bisunani dengan as-sunan. Sunan itu bau ketek. Sunan sebenarnya bukan bau ketek ya. Sunan itu adalah raihah karihah yang muncul di setiap lekukan-lekukan badan. Yang paling sering memang kayak ketek. Jadi lekukan badan itu kan emang bau. Semuanya kan. Badan-badan yang sifatnya apa istilahnya pojok-pojok lakukan itu kan bau semua kan gitu, itu namanya sunan, bau ketek. Wal bakhr, bakhr itu bakhr tuh bau mulut. Jadi kan ada orang yang mulutnya bau karena makanan yang dia makan, ada sisa makanan yang nempel di gigi. Tapi ada yang enggak makan pun bau. Karena baunya muncul dari perut memang. Jadi ada yang namanya bakhr. Fala yathbutu, maka tidak ada al-khiyaru, tidak ada khiyarul fasakh bisunani dengan bau ketek wal-bakhr atau juga bau mulut. Wa illam yakbala al-ilaj, walaupun kedua penyakit tersebut mungkin tidak bisa diobati. Jadi bisa saja penyakit tersebut tidak bisa diobati, begitu artinya tidak ada kemungkinan sembuh, artinya ya dia tinggal bersabar aja. Wala bidawamil istihadhati, dan juga tidak ada yang namanya fasah. Artinya tidak terjadi fasah. Jadi kalau mau diceraiin, ceraiin enggak apa-apa. Mau minta cerai, enggak apa-apa minta cerai, kan enggak ada masalah minta cerai. Cuman tidak bisa membatalkan karena konsekuensinya kan berbeda. Orang kalau talak itu kan harus 3 kali masa iddah. 3 kali masa iddah. Dan talaknya dihitung 1. Artinya ntar kalau dia balik lagi begitu ya hitungannya tuh nanti kalau talak, talak 2 gitu. Tapi kalau fasakh, fasakh itu tidak ada iddah. Iddahnya cuma sekali. Sekali masa haid saja. Dan sebahagian ulama menyebut tidak ada kemungkinan, tidak ada apa, ada kemungkinan balik, ada kemungkinan balik. Tapi kan karena fasakh itu, maka apa yang terjadi oleh perempuan sebelumnya tidak dihitung. Jadi jatuhnya kayak perawan lagi. Jadi walaupun dia punya anak, jatuhnya kayak perawan. Itu hukumnya hukum bikr gitu. Walah. Wala bidawamil istihad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, ahlan. Wala bidawamil istihadati wal kuruhi sayyalah. Dan juga tidak ada fasakh, tidak ada khiyarul fasakh. Hanya kena sebabnya dawamil istihadah, darah istihadah yang terus-terusan keluar. Wal kuruhi sayyalah, dan juga luka yang mengalir terus-terusan. Jadi ada perempuan yang istihadhah terus-terusan. Itu kan mengganggu. Mengganggu ketika dia ingin berhubungan badan. Walaupun tetap bisa. Cuman itu mengganggu. Tapi dawamul istihadhah, darah istihadhah yang terus-terusan keluar bukanlah aib. Sehingga laki-laki tidak boleh mengajukan fasakh kepada hakim terhadap perempuan yang istihadhah. Tapi kalau mau diceraiin, tinggal ceraiin aja. Gak apa-apa. Wal kuruh asyalah. Dan juga luka. Jadi lakinya misalnya punya borok di sini, darahnya ngalir. Jadi kalau pakai baju, setiap baju ada bekasnya di sini. Jadi baju sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nah itu juga sama. Dia nggak bisa melakukan khiyarul fasakh. Karena pembatalan nikah itu menyebabkan pengembalian mahar. Kalau tolak kan kagak. Kalau fasakh tuh mahar dikembaliin. Kalau belum disentuh, kembaliin semua. Kan ya? Kalau udah disentuh, maka kembaliinnya setengah. Kan gitu. Tergantung sih udah diucapin apa belum gitu ya. Nanti ada pembahasannya soal mahar gitu. Wa ma fi ma'na dzalika, dan juga apa yang semakna dengan itu. Artinya dengan penyakit yang terus-terusan terjadi, tapi bukan lima hal yang tadi. Wakila, tapi juga dikatakan kila. Ini pendapat yang ghair mu'tamad, tapi bisa jadi opsi pilihan pendapat ketika memang terjadi hal ini. Kila dikatakan bahwa yang namanya as-sunan al-bahar dawamul istihadah wal-kuruhu sayyada ini yathbutu fi dhalika, itu juga sah dapat terjadi khiyar al-fasakh dengan penyakit tersebut li husuli tanfir. Jadi ilahnya bukan penyakit tapi ilahnya husulu tanfir, karena penyakit-penyakit tersebut yuhsilu at-tanfiru, menyebabkan tanfir. Apa tanfir? Tanfir itu gimana sih tanfir bahasa Indonesianya? Ih, jijik gitu. Tanfir itu kan membuat orang menjauh. Jangan deket-deket dah, gitu. Tanfir. Orang mau deketin geli begitu. Enggak mau ngedeketin, itu namanya tanfir. Karena penyakit itu walaupun dia bukan gila, dia bukan juzam, dia bukan baros, dia bukan anah, dia bukan dia bukan al-jabbu, dia juga bukan rotak atau koron. Tapi penyakit ini as-sunan, bau ketek, bau badan, wal bukhor dan juga bau mulut, dawamul istihadah, itu kan membuat orang jadi malas deket-deketan. Itu namanya tanfir, membuat orang jadi jauh daripada dia. Jadi kan yang namanya berhubungan badan mesti punya ada kedekatan, kan gak ada yang wireless kan gitu. Harus deket. Dan biar deket tuh maka jangan ada hal-hal yang membuat dia menjauh. Dan penyakit-penyakit ini membuat dia menjauh. Jadi pendapat kila itu pendapat memang ghair mu'tamad, tapi sewaktu-waktu tuh pendapat kila tuh penting sebenarnya. Apalagi kita sekarang di zaman yang terbuka informasi, masalahnya makin beragam, kasusnya gak pernah berhenti. Kan begitu. Kan iya. Jadi itu pendapat kila itu perlu diperhitungkan. Thumma inna rafi'iyah. Kemudian Imam Ar-Rafi dzakara fi diyati menyebutkan dalam masalah diyat, dalam masalah kisos. Annal mar'ata, bahwasanya perempuan idza kanat la tahtamilul wat'a illa bil ifdhar. Kalau perempuan la tahtamilu, tidak bisa kuat. Al-wat'a, tidak bisa nahan, tidak bisa kuat untuk bergaul. Illa bil ifdhar, kecuali dengan ifdhar. Ini maksudnya perempuannya kecil. Lobangnya terlalu kecil untuk laki-laki ukuran suaminya. Ini dipikir-pikir si perempuan, ini kalau dipaksa untuk berhubungan badan, lakinya gede nih, dipaksa itu menyebabkan ifdhar. La tahtamilul wad'a illa bil ifdhar. Kalau perempuan tidak bisa melakukan wad'a, kecuali harus menyebabkan ifdhar. Ifdhar itu penyakit yang membuat tidak adanya penghalang, tidak adanya pemisah antara lubang kemaluan depan dengan lubang kemaluan belakang. Jadi nyambung. Terus itu salah satu sebab kenapa banyak beberapa orang yang keluar dari kemaluannya kotoran. Itu ifdhar. Jadi lubang pemisahnya. Jadi selaput darah yang memisahkan antara lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang. Atau lubang haid, keluarnya darah haid dengan keluarnya kotoran depan itu tidak terpisah. Tidak terpisah. Karena ifdhar itu. Apa yang menyebabkan ifdhar? Ya salah satunya itu. Kemaluan yang kegedean itu. Walam yajuz li zawji wat'uha. Maka tidak boleh si perempuan, si laki-laki menggaulinya. Enggak boleh. Dia bukan khiyarul fasah juga, tapi dia dilarang untuk menggaulinya. Qala al-Ghazali, in kana sababuhu dhikil manfadhi, kalau sebabnya karena lubangnya itu yang terlalu kecil, bihaitsu yukhaliful 'adah, yang mana kecilnya itu kecil banget. Artinya yukhaliful 'adah. Normalnya perempuan sih segini gitu. Kok dia perempuan badannya sih cukup gede, enggak emang enggak gede-gede amat, tapi kan enggak terlalu kecil. Tapi kok lubangnya segitu gitu. Falahul khiyar. Maka kata Imam Al-Ghazali, dia boleh. Jadi kan begini, kata Imam Ar-Rafi'i, kalau si laki-laki tidak bisa menggauli perempuannya, karena perempuannya mungkin terlalu apa sih pendek lubangnya, menyebabkan kalau digauli berakhir jadi pada ifdoh, maka keinginan untuk istimta terjadi, maka tidak ada khiyar. Khiyarnya enggak ada, cuman hukumnya dia enggak boleh menggaulinya. Karena menggaulinya menyebabkan penyakit yang berbahaya. Imam Al-Ghazali bilang, kalau ifdoh itu sebabnya karena lubangnya kecil, ifdohnya karena lubangnya terlalu kecil, dia boleh dapat khiyar. Kenapa boleh dapat khiyar? Ya itu kan sama aja kayak koron. Sama aja kayak rotak yang membuat laki-laki tidak bisa menggauli sebab lubangnya ketutup. Ini juga sama. Lubangnya sih ada cuman kecil. Gitu. Maka ini sama seperti koran atau rotak. Falahul khiyar, maka laki-lakinya boleh fasah. Boleh minta balik duitnya lagi. Kan gitu. Mahar boleh dibalikin. Fasah. Wal masyhuru min kalamil ashabi. Masyhur. Yang masyhur yang populer di kalangan para ashabu syafi'iyah, annahu la yathbutul khiyaru bimithli hadza, bahwasanya tidak ada khiyarul fasah dengan penyakit seperti ini. Summa qala, kemudian dia mengatakan, wa yushbihu ayyuqal, enaknya ngomongnya begini gitu, wa yushbihu ayyuqal, lebih baik ucapannya begini, in kanat al-mar'atu tahtamilu al-wad'a nahifin mithliha, kalau si perempuan tahtamil, bisa menahan sakitnya berhubungan badan daripada nahifin mithliha, dari laki-laki yang sama kurusnya seperti dirinya, fala fasakh, lubangnya sih kecil, emang anaknya sih kecil, cuman kan suaminya juga kecil, ya dia bisalah nahan suami yang kecil sama kayak dirinya, fala fasakh, maka tidak ada khiyaru fasakh. Wa in kana sababuhu dhiqal manfadhi, tapi kalau sebabnya bukan karena badannya yang kecil, tapi sebabnya karena memang lubangnya yang kecil, wa in kana sababuhu dhiqal manfadh, kalau sebabnya karena lubangnya yang kecil, bihaitsu yahsulu bihil ifdah, yang mana karena saking kecil lubangnya itu menyebabkan ifdah, robek-robeknya, menyebabkan ifdah min kulli wad'in, dari setiap hubungan badan, baik dari laki-laki yang kecil atau laki-laki yang besar, fahadha karrataki, maka ini hukumnya seperti rotak. Nah, ini maksudnya yushbihu ayyuqal, ini Imam Taqiyuddin Halisnya yang ngomong ya, wa yushbihu ayyuqal, bagusnya nih daripada perdebatan Ashabu Syafi'i, dia bilang bagusnya sebegini, kalau si perempuan itu badannya kecil dan dia bisa menahan sakitnya hubungan badan dari laki-laki yang juga sama kecilnya, enggak ada fasah, karena dua-duanya bisa mendapatkan maksud daripada pernikahan. Tapi kalau orangnya gede cuman lubangnya kecil, yang kalau dipaksakan akan terjadi ifdah, begitu, fahadha karrataki, maka ini hukumnya sama seperti rotak, seperti daging tumbuh yang menghalangi lubang kemaluan. Wa yunazzalu maqalahu al-ashab ala halil ala halatil ula, dan perkataan ashabu syafi'iyah yang mengatakan tidak ada khiyar dengan penyakit seperti ini, bahwasanya kalau berhubungan badan ifdoh, itu yunazzal, kita tempatkan pada kondisi pertama. Kondisi pertama yaitu anak laki, apa, si lakinya sama-sama kecil. Laki-lakinya karena dia kecil maka bisa menggaulinya dan tidak terjadi ifdoh karena sama-sama kecil. Iya sih sakit, ya namanya juga perempuan ya emang sakit begitu. Cuman dua-duanya terjadi, apa itu tujuan pernikahan, yaitu istimta, kan begitu. Sama-sama merasakan madunya. Laki bisa merasakan madunya perempuan, perempuan merasakan madunya laki, kan begitu. Jadi perkataan ashab tuh kondisinya kita pahami sebagai kondisi yang pertama. Wa maqalahu al-Ghazali, dan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yunazzal 'ala al-halati tsaniyah, kita pahami dengan kondisi yang kedua, yaitu berhubungan badan yang lubangnya kecil padahal orangnya gede, begitu, yang kalau dipaksakan itu menyebabkan ifdah. Qala ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, wala khiyara biqawni zawji awil mar'ati aqiman, dan tidak ada Ikhyar, akim. Akim itu beda dengan unnah. Unnah itu kagak bisa bangun. Akim itu bisa bangun, cuman tidak bisa melahirkan. Nggak bisa, spermanya lemah. Itu juga perempuan. Sel telurnya tuh lemah begitu. Apa namanya? Apa nyenggol dikit tahu-tahu gugur keguguran. Itu namanya akiman. Wala khiyaru biqauni zauji awil mar'ati akiman, dan tidak ada khiyar biqauni zauji, ya kalau statusnya laki-laki atau perempuan, akiman. Akiman itu tadi tidak bisa melahirkan. Wala biqauniha mufdatan, dan juga tidak bisa karena dia mufdu. Tadi perkataan yang Imam Ar-Rafi yang tadi memang ifdha tidak menyebabkan khiyar. Wal ifdha'u, yang namanya ifdha huwa raf'ul hajizi, yaitu mengangkat pemisah baina makhrajil bauli, antara lubang keluarnya air seni, wa madkhalidz zakar, dan juga lubang tempat masuknya kemaluan gitu. Jadi tidak dipisahkan karena sebab besarnya itu kemaluan yang menyebabkan ifdha. Jadi Imam Ar-Rafi tetap pada pendapat ifdha itu tidak menyebabkan khiyar fasa sebagaimana akim. Tapi di beberapa tempat akim itu jadi fasa. Ya. Enggak deh. Enggak, kayaknya Imam Ar-Rafi yang benar. Akim itu tidak menyebabkan, bukan khiyar fasa. Karena istimta'nya terjadi. Istimta'nya terjadi. Karena yang dimaksud khiyar fasa adalah aib-aib yang membuat maksud daripada pernikahan, yaitu berhubungan badan itu tidak terjadi. Rotak itu, tanfir, penyakit yang justru membuat si suami menjauhi, atau juga bisa mendekat tapi tidak terjadi seperti rotak dengan koran. Sedangkan akim itu terjadi hubungan badan, cuman emang akim dia. Ini nggak bisa ngelahirin. Spermanya lemah atau sel telurnya juga lemah. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam faslun wa yustahabu tasmiyatul mahri fin nikah. Insyaallah besok hari Kamis kita bahas tentang hukum mahar. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Gitu ya. Saya masih mikirin soal jawahir kalamiyah dan juga bidayatul hidayah. Saya pikir sih saya sudah punya cukup waktu belakangan. Ternyata masih sulit juga begitu ya. Jadi kalau malam tuh rada sulit karena ya banyak hal. Nanti insya Allah kita pikirin lagi kapan bisa ketemu jawahir kalamiyah kita terusin dan juga bidayatul hidayah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para buya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam terjemahan ini, dalam pembacaan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.